Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أيها المسلمون رحمكم الله جميعا الله سبحانه وتعالى Ar-Rahman Ar-Rahim yang telah mengutus pada setiap umat seorang Rasul. Dan Rasul-Rasul Allah subhanahu wa ta'ala seluruhnya memiliki tugas dan diberikan tugas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka memiliki misi yang sama. Nah, satu tujuan mereka mendakwahkan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk didakwahkan, yaitu mengajak umat manusia untuk mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam peribadatan, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus seorang rasul pada setiap umat untuk menyerukan an ya'budullaha, beribadalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wajtanibut taghut, dan tinggalkanlah oleh kalian at-taghut, sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah dakwah para rasul untuk menyampaikan kalimat tauhid dan mengajak umat manusia untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh nabi dan para rasul memiliki tugas yang sama. Begitu pula nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagai khatamul anbiya, penutup dari para nabi dan para rasul, maka beliau alaihi salatu wassalam pun ya membawa misi yang sama sebagaimana ditugaskan kepada mereka para rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan telah lewat pembahasan kita berkaitan dengan pembagian tauhid atau pembahasan tentang jenis-jenis tauhid, di mana kesyirikan yang terjadi pun ia memiliki jenis-jenis sesuai dengan tauhid yang harus kita tanamkan dalam kalbu kita. Nah, di mana para ulama menyebutkan ia tentang tiga jenis tauhid. Yang pertama adalah tauhid ar-rububiyah, yang kedua tauhid al-asma was-sifat, dan yang ketiga adalah tauhid al-uluhiyah. Maka kesyirikan yang terjadi pun bisa terjadi pada tiga jenis tauhid ini. Seseorang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam rububiyahnya, walaupun hal ini merupakan sesuatu yang amat sangat jarang, ya, dan tidaklah terjadi kecuali pada orang-orang yang memiliki sifat al-kibar, sombong, ya, termasuk di dalamnya adalah iblis, termasuk di dalamnya adalah Fir'aun. Nah, walaupun di akhir hayatnya Fir'aun, ketika ditutupnya pintu taubat, baru mengakui keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, namun sudah tertutup pintu taubat. Nah, ayuhal muslimun rahimakumullahu jami'an, beberapa ayat-ayat yang dibawakan oleh Al-Imam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala telah kita bacakan. Dan di kesempatan malam hari ini kita memasuki dalil yang keenam. Nah, dalil yang keenam yang dibawakan oleh Al-Imam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala di dalam muqaddimah kitab At-Tauhid, ya, di dalam awal-awal pembahasan kitab At-Tauhid. Dan kali ini kita akan membaca dalil yang keenam, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabah Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Naam, Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ada yang mengingat tentang keutamaan beliau? Sahabat Mu'adz ibn Jabal, siapa yang bisa menyebutkan satu saja keutamaan Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu? Silakan, siapa yang akan menyebutkan? Diselingi pertanyaan biar tidak ngantuk, nggih. Ya, silakan. Di sela-sela antum sibuk mencatat, ada pertanyaan tentang keutamaan Mu'adz ibn Jabal. Siapa yang bisa menyebutkan satu saja di antara sekian banyak keutamaan yang dimiliki oleh sahabah Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala an? Silakan. Langsung bertobat. Kisah tentang apa? Iya, ketika beliau radhiyallahu ta'ala anhu, iya, ditunjuk oleh kaumnya untuk menjadi imam. Iya. Dan umatnya atau kaumnya menunjuk beliau radhiyallahu ta'ala anhu menjadi seorang imam di dalam salatnya. Nah, tidak semata-mata iya hasil musyawarah mereka. Ya, namun mereka mendengar apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang rekomendasi yang diberikan oleh beliau SAW kepada Mu'adz ibn Jabal untuk mengajarkan Al-Quran. Ya, karena beliau Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu memiliki keutamaan yang begitu besar, di mana An-Nabi alaihi salatu wassalam menunjuk beliau untuk mengajarkan Al-Quran kepada ummatul muslimun ketika itu. Ya, maka umatnya pun, kaumnya, ya, kaum Mu'adz bin Jabal di mana beliau tinggal, menunjuk Mu'adz bin Jabal sebagai seorang imam. Ya, dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala an, ya, sebagai seorang yang memiliki keutamaan yang begitu mulia, ya, dan semangat yang begitu tinggi, ketika ditunjuk oleh kaumnya untuk menjadi seorang imam, ya, namun beliau tidak ingin, ya, tertinggal dari keutamaan sholat bersama Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Maka beliau tetap sholat bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam, kemudian pulang. Beliau mengimami kaumnya, masya Allah. Ya, kalau kita berat, ya, sholat subuh kurang rakaat, rasanya kesel banget. Tambah-tambah, ya, ya, mikir beberapa kali. Namun demikian, ya, Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memilih. Nah, orang-orang yang benar dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menemani orang yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nah, kita baca apa yang disebutkan oleh beliau Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab tentang hadis yang dibawakan oleh Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Kita baca terlebih dahulu secara lengkap. An Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu qal. Dari Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Dahulu aku pernah radifan nabi, membonceng bersama nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala himar, ya, di atas kendaraan beliau, yaitu himar, keledai. Naam, kendaraan beliau adalah keledai. Keledai ini merupakan kendaraan yang termasuk kelas bawah. Ya, kalau kita sekarang apa? Pitung mungkin, apa, ya? Ya, atau Astrea, Green dan seterusnya. Perhatikan kesederhanaan beliau alaihi salatu wassalam. Faqala li. Ya, maka ketika aku membonceng beliau alaihi salatu wassalam di atas keledai, maka beliau alaihi salatu wassalam bertanya kepadaku. Makanya jangan asing ketika kita sedang bersama-sama, ketika itu ada yang bertanya, tahukah antum tentang ini? Nah, bagaimana keutamaan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu? Ya, karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita akan lebih perhatian. Ya, apa sih, ya, tadi jawabannya? Ketika disebutkan jawabannya, maka akan lebih bisa teringat. Naam. Beliau bercerita, faqala li, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul 'ibadi 'alallah? Wahai Mu'adz, ya, tahukah engkau apa hak Allah subhanahu wa ta'ala atas hamba? Wama haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa hak hamba atas Allah subhanahu wa ta'ala? Dua pertanyaan diajukan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Iya, pertanyaan pertama, iya, tahukah engkau hai Mu'ad apa hak Allah subhanahu wa ta'ala atas hamba? Maksudnya apa kewajiban hamba yang harus ditunaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan berikutnya, wama haqqul ibadi 'ala Allah? Yang kedua adalah, apa hak hamba atas Allah subhanahu wa ta'ala? Artinya, apa yang akan Allah berikan kepada seorang hamba? Iya, atau kelaziman apa yang Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan bagi seorang hamba. Nah, ini dua pertanyaan yang akan diterangkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Iya. Padahal bisa saja Rasulullah alaihi salatu wasalam langsung menerangkan, ya wahai Mu'adz, hak Allah Subhanahu wa taala adalah ini. Hak hamba adalah seperti ini. Nah, namun beliau alaihi salatu wasalam di antara thariqah beliau untuk menyampaikan ilmu ya kepada umat ini adalah dengan cara bertanya terlebih dahulu. Ya, dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ya ketika tidak mengetahui jawabannya, ya mereka orang-orang yang jujur. Ya, mereka mengatakan qultu, kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala an, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya, Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya a'lam, lebih mengetahui. Aku tidak tahu, Allah dan rasulnya lebih tahu. Yang lain tidak mengetahui, Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya mengetahui. Naam. Qala, maka Rasulullah alaihi salatu wasalam menerangkan jawaban dari pertanyaan yang telah beliau ajukan tadi. Haqqullahi 'alal 'ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba, maksudnya adalah kewajiban seorang hamba atas Allah Subhanahu wa taala adalah an ya'buduhu. Kewajibannya adalah mereka para hamba tersebut berkewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la yusyriku bihi syai'a. Dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Nah, ini jawaban atas pertanyaan apa hak Allah atas hamba? Yaitu apa kewajiban hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala? Nah, jawabannya adalah kewajiban hamba adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Wa haqqul ibadi 'alallahi. Ya, adapun hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala an la yu'adziba adalah bahwa hamba yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, hamba yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala an la yu'adziba, tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hak hamba. Kalau hamba, seorang hamba tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ini jawaban beliau, haqqul ibadi 'alallahi an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Ini dua jawaban yang disampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam atas pertanyaan yang telah beliau ajukan sendiri. Qultu, kata Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ubashirun nasa, afala ubashirun nasa. Naam, Mu'adz bin Jabal berkata, ya Rasulullah, ya, bolehkah aku menyampaikan berita gembira ini kepada manusia? Ya, bolehkah aku menyampaikan berita gembira ini kepada manusia? Ya, karena Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ya memahami apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, yaitu kebahagiaan yang akan didapatkan bagi seseorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya ini adalah sesuatu yang menggembirakan. Ya, Mu'adz merasa senang, maka Mu'adz pun ingin menyampaikan ya berita tentang hal ini sebagai bentuk kegembiraan yang dia rasakan, ingin disampaikan kepada saudara muslimnya yang lainnya. Ya, namun beliau sebelum bertindak ya dengan apa yang ingin beliau sampaikan kepada saudara-saudaranya seorang muslim atau sesama muslim, beliau bertanya terlebih dahulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, ini di antara adab ya yang dimiliki oleh sahabat Muaz bin Jabal. Ya, dan ini pun penting untuk kita praktekkan. Ya, ketika kita mendapatkan suatu ilmu, ya, kita mendapatkan hadis tentang ini tentang itu, kemudian kita mau praktekkan, ya, dalam kehidupan kita bersama tetangga kita, ya, di masyarakat kita. Nah, kalau kita ragu-ragu, ini kira-kira pas belum ya untuk dipraktekkan, ya, hendaknya bertanya terlebih dahulu kepada orang-orang yang memang sudah mempraktekannya, dari orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu. Bertanya dulu kepada seorang ustaz misalkan. Ya, ini saya mendapatkan hadis seperti ini ustaz. Ya, di kampung kami seperti ini. Ya, bagaimana kalau saya akan mengamalkan hadis ini? Kira-kira bagaimana? Ya. Nah, ini menunjukkan faqihnya seseorang dan tidak tergesa-gesa untuk dia ya mengamalkan apa yang telah dia ketahui. Ya, karena bisa jadi ketika dia mempraktekkan apa yang dia ilmui namun dengan cara yang tidak pas. Ya, ini banyak terjadi. Ya, maka justru bukannya kebaikan yang akan dia dapatkan. Ya, akan muncul mungkin pertentangan dari orang yang sedang dia dakwahi, akan muncul mungkin ketidaksukaan ya pada orang-orang yang ketika kita praktek pada tempat tersebut. Maka kita perhatikan bagaimana Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu memiliki adab yang baik ketika dia akan melakukan sesuatu, dia bertanya terlebih dahulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ternyata benar apa yang ingin dilakukan oleh Muadz bin Jabal, ya, ternyata dicegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, ketika Muadz bertanya, "Afala ubasyirun nas wa Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan berita gembira ini kepada manusia?" Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La tubasyirhum fayattakilu." Akhrajahu fi sahihain. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam ya mencegah Muadz dengan mengatakan, "La, jangan engkau sampaikan berita gembira ini kepada manusia." Kenapa? Fayattakilu. Ya, dikhawatirkan mereka akan terlalu bertawakal. Lah, sing penting ora syirik. Ya. Karena pada semangat sholat-sholat sunnah, lah kesel-kesel sholat sunnah ngapa? Sing penting aku ora syirik. Ya, ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Dan kenyataannya demikian. Iya, sering kita mendengar ya orang-orang menyampaikan Islam sing biasa-biasa bae lah, sing penting ora syirik. Iya. Menku ora nganggo ireng-ireng kaya-kaya, tapi aku kan ora cok ngrasani. Iya. Bukan ini yang dimaksudkan. Iya, yang dimaksudkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam tentang berita gembira ini adalah ya, agar kita terus bersemangat. Ya, bukan hanya kita terhindar dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, namun kita harus melihat yang lainnya dari ayat-ayat, dari hadis-hadis tentang bertingkat-tingkatnya kenikmatan yang akan didapatkan oleh kaum muslimin kelak di dalam jannah. Sebagaimana kita di dunia, ya, kita ingin mendapatkan ya kenikmatan yang lebih daripada saudara-saudara kita. Kita pun bersemangat. Ya, bagaimana kita mendapatkan uang untuk bisa membeli kendaraan. Baru punya kendaraan satu, tetangganya ada kendaraan memiliki dua, saya pengin dua juga lah. Ya. Tetangga kita sudah punya mobil, kita pengin punya mobil. Ya. Sebagai manusia muncul perasaan yang demikian. Ya. Namun kenapa? Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sekian kebaikan, ya, justru kita mengatakan, "Lah, Islam ya biasa-biasa baik. Ya, ora perlu semangat-semangat kaya-kaya." Nah, apakah kita tidak ingat dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha." Ya, tidakkah kita ingin mendapatkan kebaikan yang terus banyak-banyak sebagaimana kita bersemangat ya, untuk mendapatkan dunia. Ya, sementara dunia adalah kehidupan yang sementara, kehidupan yang fana, kehidupan yang akan binasa. Kenikmatan yang akan berdampak kepada kesusahan. Gimana pembuatan? Nikmat rasanya makan jengkol. Ya, setelahnya apa? Ada bau yang kurang sedap. Ya, enak sekali kita makan durian banyak, setelah itu apa? Tetap mengeluarkan kotoran. Ya, sementara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan adalah kenikmatan yang tidak berujung, tidak ada kejelekannya. Ya, tidak ada ketika kita makan, tidak ada sesuatu yang keluar dari tubuh kita yang berbau kecut. Ya, apalagi baunya berengberengan, tidak ada. Nah, maka An-Nabi alaihi salatu wasalam di dalam hadis ini melarang Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu untuk menyampaikan berita gembira ini kepada manusia. Nah, namun barakallahu fikum, ya, bukan berarti Mu'adz bin Jabal kemudian menyembunyikan hadis ini sampai akhir hayatnya. Ya, beliau radhiyallahu taala anhu menahan dan tidak menyampaikan hadis ini, ya, sesuai dengan apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, yaitu dikhawatirkan manusia ketika itu akan bertawakal. Ya, bertawakal yang keterlaluan. Ya, artinya sudahlah, saya seperti ini saja. Ya, tidak akan bersemangat untuk melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Ketika diriwayatkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu di akhir hayatnya, ya, beliau pun akhirnya menyampaikan hadis ini. Ya, karena dikhawatirkan, ya, azab yang akan menimpa kepada beliau ketika beliau tidak menyampaikan ilmu. Nah, karena di sana ada larangan untuk kita, ya, menyembunyikan ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal muslimun rahimakumullah, di sini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Pelajaran yang pertama adalah tentang hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba. Maka jawaban beliau alaihi salatu wassalam atau pertanyaan beliau, ma haqqullahi 'alal 'ibad, dan jawaban beliau, haqqullahi 'alal 'ibad maksudnya adalah al wajibu 'alal khalqi. Ya, maksud daripada hak Allah atas hamba adalah al wajibu 'alal khalqi. Apa yang menjadi kewajiban hamba, ya, sebagai seorang atau sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban hamba sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah ibadatullahi wahdahu la syarikalah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban seorang hamba. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan berarti apa kewajiban Allah Subhanahu wa taala atas hamba. Ya, karena tidak ada, ya, yang bisa mewajibkan atas Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, ya, Rabb semesta alam, tidak ada yang bisa mengharuskan Allah Subhanahu wa taala. Maka maksud daripada hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala adalah kataballahu ala nafsihi tafaddulan wa ihsanan. Iya, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, ya, atas dirinya sendiri sebagai bentuk keutamaan Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bentuk kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas dirinya bagi seorang hamba yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya adalah demikian. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas dirinya sendiri adalah alla yu'adziba. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab, tidak akan menyiksa man lam yusyrik bihi syai'a. Ya, orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini sebagai bentuk berita gembira. Namun sekali lagi barakallahu fikum, ketika sudah sampai hadis ini kepada kita, jangan sampai kita mengatakan lah, sementingkan orang syirik, Ya, kemudian dia malas untuk belajar. Ya, dan ternyata kesyirikan yang dia ketahui hanyalah menyembah kepada patung. Karena dia mengetahui dulu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ya mendakwahi kaumnya, ya makanya dimaksudkan kesyirikan ketika itu adalah kaumnya memiliki patung-patung. Ya, dia hanya mengetahui ini saja yang dimaksud dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia mengatakanlah, yang penting kan orang syirik. Ya, padahal ketika kita mempelajari sekian hadis, sekian ayat, ya, maka bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala amatlah sangat banyak jenisnya. Ya, yang penting kan orang syirik, ternyata dia memakai apa? Kalung yang dulu dalamnya ada apanya? Ada apa? Ada berbagai macam isi ya. Ada berasnya, ada yang masih jadi padi, ada berambangnya, ada enggak berambangnya. Ya, dan seterusnya, dia tidak menyadari bahwasanya apa yang sedang dia lakukan, apa yang sedang dia kerjakan adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara dia mengatakan, "Lah, yang penting kan orang syirik." Nah, lho kuwi siapa? Ya kuwi kalung. Lengkung apa sih? Gelanggung apa? Yang ben ora kena cilaka. Nah, kenapa tidak meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata? Ya. Nah, maka inilah maksud ya sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, afala ubasyirun nas, beliau mengatakan la tubasyiruhum fayattakilu. Jangan engkau beritakan atau sampaikan berita gembira ini kepada manusia, mereka akan bertawakal. Artinya bertawakal dengan tawakal yang kebablasan. Nah. Kemudian pelajaran yang berikutnya adalah istihbabu bisyaratil muslim. Naam, bima yuyassiruhu atau bima yasurruhu. Naam. Pelajaran yang ketiga adalah disunnahkan, disukai, dicintai oleh syariat Islam ini untuk menyampaikan berita gembira ya kepada seorang muslim. Ya, dengan sesuatu yang membuat ya saudara kita merasa gembira. Naam. Hal ini diambil daripada ucapan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, afala ubasyirun nas, ya Rasulullah, tidakkah atau bolehkah aku menyampaikan berita gembira ini? Ya, artinya apa? Artinya kebiasaan para sahabat adalah menyampaikan berita gembira kepada saudaranya. Sehingga beliau Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun dalam hal ini ya, beliau melarangnya. Karena ada kekhawatiran, ya, ketika disampaikan berita gembira ini, maka kaum muslimin akan terlalu bertawakal dengan tawakal yang keliru. Nah, namun tetap diambil daripada ucapan Mu'adz bin Jabal, ya, dicintainya, disukainya, disunahkannya, ya, untuk kita menyampaikan berita gembira kepada saudara kita. Yakni bifadli tauhidi wa fadli man tamassuka bihi wa hadha dalilun ala istihbabi tabsyiran al muslim li akhihi. Ya, di mana Mu'adz bin Jabal tadi menyampaikan berita gembira tentang keutamaan tauhid dan keutamaan orang-orang yang berpegang teguh dengan tauhid. Maka dari sini diambil dalil ya tentang disunahkannya menyampaikan berita gembira kepada saudaranya dengan sesuatu yang memang bisa menggembirakan orang tersebut. Dan kegembiraan yang tidak menyelisihi syariat, kegembiraan yang baik. Ya, sebagai contoh, ya, penyampaian berita gembira yang cara penyampaiannya keliru. Ya, misalkan sedang jam 4 ini kita mau belajar di bimbel. Ya, sebagai contoh, tiba-tiba HP-nya bunyi. Afan ya ikhwan, ini kami kebetulan sakit, ya, jadi pelajaran sore ini libur. Ya. Kemudian menyampaikan berita gembira, alhamdulillah ustaznya meriang. Nah, dia sebenarnya ingin menyampaikan berita gembira, artinya ya kita sudah berangkat tetap mendapatkan pahalanya. Ya, namun qadarullah ustaznya sakit. Ya, namun saking gembiranya dia menyampaikannya salah. Alhamdulillah ustaznya meriang. Nek bisa meriang terus, tadi pray terus gitu ya. Nah, maka barakallahu fikum, berita gembira ini sekali lagi dengan sesuatu yang memang mengandung kebaikan. Iya, bukan berita gembira yang mengandung kejelekan. Ya. Dan kegembiraan ini disebutkan oleh para ulama min amriddini wad dunya. Ya, berita gembira yang berkaitan dengan agama juga berkaitan dengan dunia. Ya. Nah, misalkan kita berjualan. Ya, tiba-tiba ada orang datang borong dagangan kita. Kan senang kita ya. Nah, karena saking senangnya kita nyampaikan kepada istri kita SMS, alhamdulillah Dek, ya dagangannya laris kabeh. Ya. Ini termasuk apa? Berita gembira yang baik. Ya, adapun yang belum punya istri, ya Mas Yudo belum punya istri ya, berita gembira kepada ibunya, mungkin kalau masih ada ibunya. Alhamdulillah Bu, ya kenal kote laris. Nah, ini berita gembira. Nah, maka sekali lagi pelajaran yang diambil dari hadis ini diantaranya adalah disunahkannya, dicintainya, ya seseorang untuk menyampaikan berita gembira baik perkara dunia ataupun perkara agama kepada saudaranya. Nah, berikutnya pelajaran yang keempat adalah jawazu kitmanil ilmi lil maslahati. Ya, diperbolehkannya untuk menyembunyikan ilmu atau tidak segera untuk menyampaikan ilmu tersebut lil maslahati, dikarenakan adanya maslahat. Ya, dikarenakan adanya maslahat. Nah, sebagaimana disebutkan ya di depan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang Muaz bin Jabal untuk menyampaikan ilmu yang beliau sampaikan sendiri. Ya. Setelah beliau sampaikan kepada Mu'adz bin Jabal, kemudian Mu'adz menyampaikan kepada atau bertanya kepada Rasulullah, apakah boleh aku menyampaikan hal ini kepada orang lain? Ya, ternyata beliau alaihi salatu wasallam melarangnya. Nah, diperbolehkan hanya ketika itu saja. Ya, setelah wafatnya atau menjelang wafatnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, maka beliau pun menyampaikan hadis ini. Nah, begitu pula sebagai contoh. Nah, misalkan kita mendapatkan saudara kita. Ya, saudara kita ini orangnya yang semangat sekali. Ya, kemudian kita mendapatkan sebuah hadis bahwasanya orang yang mendengarkan musik ya, nanti di telinganya akan ditetesi timah dari atau timah yang meleleh. Orang yang mendengarkan musik dengan menikmatinya ya, maka kelak di akhirat akan dihukum dengan ditetesi telinganya dengan timah yang meleleh. Ya. Kita tahu hadis ini, kemudian saudara kita sedang semangat-semangatnya. Biasanya kalau anak muda begitu mengenal dakwah, dia semangat sekali. Kita khawatir kalau ini dikasih tahu, ya, hadis ini, maka dia akan pulang ke rumah begitu mengetahui di rumah ibunya lagi nyetel musik karena orang awam, dia bisa jadi akan mengambil apa? Tipnya tadi kemudian dibanting. Ya, kita khawatir dia akan menyampaikan atau akan memperlakukan ibunya seperti itu, maka kita tidak sampaikan terlebih dahulu. Ini sebagai contoh maslahat. Ya. Antum bisa mengkiaskan kepada hal-hal yang lainnya. Arada Mu'adz radhiyallahu taala anhu an yubasyiran nas. Ya, di dalam hadis ini Mu'adz bin Jabal hendak atau menginginkan untuk menyampaikan berita gembira ini kepada manusia bi fadli tauhid, tentang keutamaan tauhid. Wa fadli man tamassaka bihi, dan keutamaan orang-orang yang berpegang teguh dengan at-tauhid ini. Namun fanahahu sallallahu alaihi wasallam, namun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya melarang Mu'adz untuk menyampaikannya an ikhbarihim makhafatan. Ya, kenapa? Makhafatan an ya'tamiddu ala hadhil bisyarah. Ya, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir manusia akan bersandar dengan penyandaran yang keliru terhadap berita gembira ini. Ya, maksudnya bagaimana? Fayatruku at-tanafus fil a'mal as-salihah. Ya, Rasulullah khawatir jika manusia diberikan atau disampaikan berita gembira ini kepada mereka, ya, mereka enggan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Nah, dikhawatirkan apa yang dilakukan oleh para sahabat yang miskin, Ketika mereka melihat orang-orang yang kaya bisa bersedekah, namun mereka juga berpuasa seperti puasanya mereka. Ya, orang-orang kaya bersedekah, namun mereka bisa melaksanakan sholat sebagaimana sholatnya mereka. Mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana caranya mereka bisa mengungguli orang-orang yang kaya. Ini yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Ya, agar kaum muslimin terus berlomba-lomba. Ya, sehingga beliau khawatir jika disampaikan berita gembira ini, mereka tidak akan melakukan hal yang sama sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang miskin tadi. Ya, dimana ketika orang-orang yang kaya mengetahui apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang miskin tadi, mereka pun mengungguli kembali apa yang telah dilakukan oleh orang-orang miskin tersebut. Ya, maka demikian kekhawatiran ya yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini empat pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, dan kita masuk kepada bab berikutnya. Beliau Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala beliau berkata, bab fadlu tauhidi wa ma yukaffiru minaz dzunub. Bab fadlu tauhidi wa ma yukaffiru minaz dzunub. Bab tentang keutamaan at-tauhid. Ya, dan di depan tadi sudah disampaikan tentang keutamaan tauhid. Namun di sini lebih mengkhususkan lagi, ya. Beliau akan mendatangkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan at-tauhid. Wa ma yukaffiru minaz dzunub, dan ya, dosa-dosa apa saja ya yang akan terampuni dengan tauhid tersebut. Naam. Qala rahimahullahu taala, qala Allahu taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surat Al-An'am ayat yang ke-82. Nah, di sini Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan sebuah ayat ya yang menerangkan tentang keutamaan at-tauhid, yaitu di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 82. Nah, surat Al-An'am ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum, dan tidak mencampur adukan keimanan mereka, bidzulmin, dengan suatu kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Maka mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Kaum muslimin rahimakumullahu jami'an, kita lihat keutamaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman dan tidak berbuat kesyirikan adalah mereka akan mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat, dan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun secara rinci, ya, secara rinci tentang keutamaan, ya, bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam hadis ini atau di dalam ayat ini, ya. Yang pertama adalah tentang pahala orang-orang yang bertauhid. Ya, tentang pahala orang-orang yang bertauhid. Bagaimana pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bertauhid? Naam. Qala rahimahullah yukhbiru Subhanahu wa taala an halil mu'minin alladzina akhlasul ibadata lahu wahdah wa lam yakhlatu tauhidahum bidzulmin annahum humul aminuna fid dunya wal akhirah al muhtaduna ila siratil mustaqim. Antum perhatikan, Allah Subhanahu wa taala di sini memberitakan, menyampaikan kepada kita tentang keadaan orang-orang yang beriman, di mana mereka mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, orang-orang yang beriman dan hanya, atau orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengikhlaskan, memurnikan ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada persembahan kepada selain Allah, tidak ada penyembelihan kepada selain Allah, tidak ada berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada istighatsah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dia memurnikan atau dia memurnikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ditegaskan kembali, lam yakhlitu tauhidahum bidzulmin. Ya, mereka orang-orang yang tidak mencampur adukan tauhid mereka dengan suatu kezaliman. Nah, namun yang dimaksud kezaliman di sini adalah perbuatan kesyirikan, tidak seluruh kezaliman yang ada. Ya, karena kezaliman ini bermacam-macam. Nah, kezaliman ini bermacam-macam. Akan disebutkan di sini nanti tentang tiga kezaliman yang terjadi pada diri seorang manusia. Namun sebelumnya kita selesaikan terlebih dahulu bahwa orang-orang yang beriman, ya, dan mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman yaitu kesyirikan, mereka akan mendapatkan keamanan fid dunya wal akhirah. Ya, keamanan di dunia dan di akhirat. Wal muhtaduna, dan mereka juga orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk ila siratillah, ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala al-mustaqim, yang lurus. Nah, ini keutamaan yang jelas-jelas disebutkan di dalam ayat-ayat ini. Berikutnya beliau mengatakan az-zulmu anwa'uhu. Ya, az-zulmu wa anwa'uhu. Beliau hendak menerangkan tentang apa itu kezaliman dan apa itu jenis-jenis kezaliman. Adapun az-zulmu yang namanya kezaliman, huwa wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi. Ya, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Peci harusnya di kepala. Kalau kita letakkan di kaki, berarti ini suatu kezaliman. Ini gambaran yang jelas. Ya, ibadah seharusnya diperuntukkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, namun dia peruntukkan kepada selain Allah, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, ini kezaliman. Wa huwa ala thalathati anwa', dan kezaliman ini terbagi menjadi tiga jenis. Nah, kezaliman terbagi menjadi tiga jenis kezaliman. Yang pertama, zulmul 'abdi nafsahu bisyirki. Kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri dengan melakukan kesyirikan. Ya. Perhatikan, zulmul 'abdi nafsahu bisyirki. Kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri dengan melakukan kesyirikan. Ya. Seseorang kewajibannya adalah memperuntukkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia memperuntukkan doanya kepada penghuni kuburan, berarti dia telah berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Ya, sekaligus berbuat zalim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah, doa, menyembelih yang seharusnya diperuntukkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata dia berikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa a'zamu anwa'i dzulm. Ya, dan ini merupakan sebesar-besar jenis kezaliman yang ada. Ya, kezaliman yang paling besar adalah berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inna syirka la zulmun azim. Ya, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Ya, kezaliman yang paling besar. Nah, berikutnya kesyirikan ataupun kezaliman yang kedua. Ya, jenis kezaliman yang kedua kita selesaikan sedikit. Jenis kezaliman yang kedua adalah zulmul 'abdi nafsahu bil ma'asi. Kezaliman seorang hamba kepada dirinya sendiri dengan melakukan kemaksiatan. Ya, maka sesungguhnya orang yang sedang bermaksiat, ya, dia sedang berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Ya, kenapa? Dia mengarahkan dirinya untuk disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kewajiban dia harusnya mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan perzinaan, ya, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia justru sebaliknya melanggar itu semuanya. Maka ini adalah kezaliman seorang hamba kepada dirinya sendiri dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kezaliman yang ketiga adalah zulmul abdi ghairahu fi nafsin au malin au irdin kama fil hadithi kudsi ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Ya, kezaliman yang ketiga adalah kezaliman seorang hamba kepada orang lain. Ya, kezaliman seorang hamba kepada orang lain. Ya, baik di dalam jiwanya, artinya kepada seseorang pada jiwanya sendiri dengan melukai temannya. Ya, baik dengan menendang, memukul dan seterusnya. Au malin, atau kezaliman kepada saudaranya dengan cara mengambil hartanya. Ya, baik dengan cara riba atau dengan cara mencopet atau dengan cara mencuri ataupun yang lainnya. Ya, au irdin, atau menzalimi seorang hamba orang lain. Ya, dengan melukai kehormatannya. Ya, dengan menghibahinya, dengan mencelanya, dengan menyebutkan kejelekan-kejelekan di hadapan orang lain. Ya, ini adalah kezaliman seorang hamba kepada orang lain. Ini jenis kezaliman yang tiga. Nah, yang disebutkan di sini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri-diri kita dari perbuatan-perbuatan kezaliman. Nah, dan yang terbesar dari kezaliman-kezaliman itu adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktafi ila huna, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas kekurangan yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.